Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu bersama dengan tim Safir Al-Azhar untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Mudah-mudahan kajian kita hari demi hari, terutama sekali pada hari ini, akan mampu membuat kita lebih memahami bahwa ada kitabullah yang merupakan petunjuk hidup bagi kehidupan kita yang harus kita ikuti, dan membuat kita semakin menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-57 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, ayat ke-57 dari surat Yunus ini merupakan keterangan penegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan dirinya sebagai Sang Maha Pencipta. Kalau di dalam ayat 56 Allah sudah menjelaskan dan memberikan gambaran kepada kita tentang keberadaan dirinya sebagai penggerak kehidupan. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un, bahwa apapun yang kamu lakukan ya, kamu itu adalah diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan keperluanmu oleh Allah. Satu saat kelak kamu akan dimatikan dan kamu akan dikembalikan kepada dirinya. Maka di dalam ayat 57 ini, untuk mengetuk kesadaran manusia, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya nida, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan panggilan, dan panggilan itu tidak hanya ditujukan kepada umat Islam secara khusus, akan tetapi manusia secara keseluruhan. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai orang-orang yang menganggap dirinya adalah makhluk ciptaan Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran, semua disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali kalau keterangan redaksi ini kita perhatikan, ternyata Al-Qur'an tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi Al-Qur'an juga diperuntukkan bagi keseluruhan umat manusia. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, karena Al-Quran berisi petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan agar setiap manusia, setiap orang yang hidup di atas permukaan bumi ini mengetahui betul itikad baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ternyata setelah Allah memanggil, Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya, masih banyak di antara kita yang malah tidak memperdulikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maka ambillah petunjuk Allah ini. Sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana kalau pada saat sekarang ini atau baru kemarin lewat ya, para muslimin yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik ketika mereka berada di bumi Allah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Ardiansah dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Iya, memang menarik sekali ya, kalau kita mengkaji ayat yang mulia ini, subhanallah ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ada beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama, datangnya mau'izah. Kata mau'izah menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah nasihat yang penuh dengan kesan. Ada terkadang, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita mendengarkan suatu nasihat tetapi malah hati kita menjadi menggenumel. Artinya menjadi lebih marah, atau kadang-kadang kita malah tidak begitu berkesan dan cenderung menolak daripada nasihat itu. Karena apa? Karena orang yang menyampaikannya itu penuh dengan jafa, penuh dengan kata-kata yang tidak santun, dengan cemoohan, dengan hinaan, dengan mencemoohkan orang lain, dan seakan-akan dialah yang paling benar. Sehingga cara-cara yang sedemikian ini tidak berkesan di hati manusia, walaupun apa yang dia sampaikan itu sebenarnya adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, mengapa kita sering menjumpai di dalam Al-Quran kata-kata mau'izah? Karena mau'izah ini adalah suatu nasihat yang disampaikan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun, yang sopan, dan penuh dengan hikmah di dalamnya. Sehingga orang yang mendengarnya pun tersentuh hatinya dan terbawa dan muncul i'tikad baik di dalam hati orang yang mendengar itu untuk kemudian melaksanakan dan melakukan apa yang dinasihatkan kepadanya. Para ulama dahulu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, menukilkan dari apa yang dikatakan para ulama terdahulu, bahwa nasihat itu berat. Artinya bagi orang yang mendengarkannya itu sendiri pun sudah berat untuk melaksanakannya dan untuk kemudian konsisten dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, jangan kemudian nasihat itu dipenuhi pula dengan perdebatan-perdebatan, artinya menyalahkan kiri kanan muka belakang. Nah, ini yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, apalagi kadang-kadang ditulis pula di koran, di majalah, dipublikasikan sedemikian rupa, permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat sensitif. Ya, oleh karena itu sebenarnya kita menghimbau kepada para pemilik media cetak itu untuk tidak, dan elektronik, untuk tidak menampilkan permasalahan-permasalahan yang sangat sensitif, yang itu kontraproduktif. Betul bahwa apa yang disampaikan itu adalah bahagian daripada agama, tetapi hendaklah menggunakan media yang tepat. Karena orang yang mendengar, apabila dia tidak tepat dengan apa yang dia dengar, ini akan menjadi salah persepsi dalam menangkap hal itu. Para ulama dahulu juga tidak memperdebatkan permasalahan-permasalahan secara umum terbuka di depan khalayak ramai, kecuali permasalahan itu adalah permasalahan yang memang sudah menjadi umumul balwa, sesuatu yang umum pula. Jadi hal ini perlu kita cermati, apa yang kemudian dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, susunan kata yang indah, menawan dan memuaskan, ini akan membuat hati orang untuk tertarik membacanya. Dan inilah yang kita lihat dari bahasa Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dengan bahasa yang begitu lemah lembut mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak orang lain untuk bertauhid sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar-benar menyentuh. Dan kita menyaksikan di dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam itu adalah orang yang sangat keras hatinya. Ya, orang yang sangat kasar terhadap umat Islam, bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi ketika beliau mendengar adiknya membacakan Al-Qur'an, maka tersentuh hatinya, tergugah hatinya, dan ingin dia mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala itu lebih lanjut. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Tambahannya dari ayat ini yaitu yang dimaksud ayyuhan nas di sini, menurut Mutawalli, Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya an-nas di sini adalah untuk kepada seluruh manusia. Tapi di sisi lain, mufasir lain mengatakan an-nas di sini adalah yang dimaksudkan adalah Quraisy, yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang membawakan mau'idhah. Mau'idhah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu penuh dengan kata-kata nasihat dan penuh dengan kata-kata hikmah. Sehingga kalau orang sudah merasakan ini datang, maka otomatis dia akan dapat menjadikan syifa. Syifa di sini dalam arti kata dari keraguan, dari kemunafikan, dari segala yang menjadikan dirinya jauh dari mau'idhah tersebut. Sehingga mudahlah ia mendapatkan petunjuk dari Allah. Warahmatan itu adalah merupakan nikmat yang betul-betul sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Tentunya di akhir ayat katanya ini lil mukminin adalah ketika orang itu dapat melaksanakan segala keseluruhan dalam surat Al-Yunus tersebut dalam ayat 57 ini. Pertama, kita disuruh mengambil hikmah, pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kedua, otomatis Allah akan memberikan kesyifaan, kesembuhan dari segala keraguan kita mendalami Islam, dari segala kemunafikan atau nifak, atau dari segala khilaf, ataupun yang dapat memecah belahkan, baik itu merupa keyakinan kita terhadap segala isu yang ataupun musibah yang diterpa oleh manusia pada saat ini. Maka wahudan adalah Allah yang akan memberikan petunjuk serta rahmatnya, yaitu merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang berimanlah yang dapat merasakannya di sini. Maka himbauan pertama ini adalah sangat menyenangkan bagi kita, tidak ada kekhususan di sini, karena dihimbau keseluruhan, secara keseluruhan, wahai manusia, wahai umat Islam, atau wahai penduduk bumi ini, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'idah, pelajaran mir rabbikum. Jadi kalau kita gabung kata-kata mau'idah mir rabbikum, itu tentunya Al-Quran yang sedang kita kaji saat ini. Mungkin begitu sebenarnya. Baik, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kalau kita perhatikan dengan baik masukan dari para narasumber kita tadi, bahwa ayat Al-Quran yang sedang kita bahas pada hari ini sebenarnya merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kehidupan kita. Coba perhatikan dengan baik ketika Allah mengatakan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, bahwa kalau engkau ingin hidupmu terpelihara, terlindungi, ingin hidupmu lebih baik, maka sebenarnya sudah ada mau'izah, yaitu pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran kita bisa temukan bahwa banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan berisi nasihat-nasihat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah sudah tawarkan ya, jaga diri kamu dan juga keluarga kamu dari api neraka. Begitu juga ketika Allah menggambarkan kepada kita bahwa keberadaan kita itu hanyalah ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, kamu hanyalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika ada perdebatan atau perselisihan di dalam jiwa seorang manusia antara kebenaran kebatilan, Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau syaitan dari satu sisi berusaha memberikan janji-janji yang menipu, sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi kamu maghfirah dan keutamaan kalau ternyata kamu mengikuti mau'izah, tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, bagi orang-orang yang punya permasalahan kejiwaan, orang-orang yang merasa kesempitan di dalam menjalani kehidupan ini, Allah juga memberikan tawaran dengan wasyifa'ul lima fi sudur, bahwa Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mampu menenangkan jiwa kita yang sedang berada dalam kondisi gundah gulana, resah, pikiran bertumpuk, tidak bisa tidur. Itu semua bisa kita atasi dengan wasyifa'ul lima fi sudur, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan yang paling terpenting adalah kalau kita ingin sukses di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin mendapatkan cita-cita kita, menggapai segala impian dan harapan kita, maka tidak ada jawaban lain kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita kembali mencoba untuk menyadari bahwa agama Islam adalah merupakan agama terbaik dan merupakan agama Allah yang Allah turunkan untuk kebaikan kehidupan kita. Ketika kita keluar dari agama Islam atau melenceng daripada ajarannya, maka satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan maksimal di dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.